Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih, tepatnya fikih ibadah, lebih khususnya tata cara salat. Dari kitab Syarah Kaifiyati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Sa'ad ibn Syaim Al-Udairi, yang merupakan syarah untuk matan Kaifiyati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimallahu taala. Kita sampai pada bahasan tentang ucapan salam selisih pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama menilai salam itu dua kali dan itulah yang benar. Di antara pendapat demikian adalah Al-Imam Syafi'i dan As-Sabra'i. Dan ada yang berpendapat bahasanya ucapan salam di akhir salat itu cukup sekali. Kemarin kita baca itu adalah pendapat Imam Malik, yaitu pendapat Imam Malik. Namun yang benar sebagaimana biasa kita praktekkan dan sebagaimana telah kita ketahui bahasanya salam di akhir salat itu dua kali, dan bolehnya salam sekali itu bukan berarti menunjukkan atau riwayat yang menunjukkan adanya salam sekali itu bukan berarti menunjukkan tidak adanya salam yang kedua, namun menunjukkan paling banter menunjukkan ada salam dua kali dan ada salam sekali. Boleh terkadang Nabi salamnya dua kali dan terkadang Nabi salamnya satu kali. Di samping itu salam sekali, hadis tentang salam sekali dinilai dhaif oleh sejumlah ulama. Dan dalil pokok sebagaimana kemarin kita baca perkataan Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad, kutipan panjang perkataan Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad, bahasanya dalil pokok Imam Malik bahasanya salam itu sekali adalah amalu ahli Madinah. Dan berdalil dengan hal ini dengan meninggalkan hadis-hadis yang jelas menunjukkan disyariatkannya salam dua kali di akhir salat, satu hal yang tidak tepat. Kemudian kita lanjutkan di Farah 120, Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan yang wajib adalah mengucapkan salam sekali. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnah. Bahkan Ibnu Mungdir menyampaikan kalau itu ijma'. Ibnu Mungdir rahimahullah ta'ala mengatakan sepakat semua ulama yang aku hafal anna salata man iktasara ala taslimatin wahidatin, bahasanya salatnya orang yang mencukupkan diri dengan satu kali salam saja itu boleh. Al-Qadhi yaitu Qadhi Abu Ya'la karena Muwaffaquddin Ibn Qudamah itu Hambali, dan Hambali jika mengatakan qala qadhi artinya qadhi Al-Qadhi Abu Ya'la. Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan fi riwayatin ukhra, ada riwayat yang kedua dari Imam Ahmad bahwasanya salam kedua juga wajib. Waqal Al-Qadhi mengatakan Dan salam kedua itu hukumnya wajib, itu asahu, itu lebih sahih menimbang hadis Jabir bin Samurah. Dan karena Nabi SAW melakukannya dan merutinkannya. Walianaha ibadatun, dan karena salat adalah ibadah yang memiliki tahallulani, dua tahallul, memiliki dua penutup, maka selayaknya dua penutup itu dua-duanya wajib, semacam dua tahallulnya haji. Dalam ibadah haji itu ada tahallul satu, tahallul dua. Walianna ita taslimataini, dan karena salam yang kedua itu adalah salah satu dari dua salam, maka salam yang kedua kita kiaskan dengan salam yang pertama, maka jadilah salam kedua itu wajib ka, seperti itu kias dengan salam yang pertama. Ini alasan ulama yang maka Imam Ahmad punya dua riwayat. Imam Ahmad punya dua riwayat. Riwayat yang kedua mengatakan bahasanya salam kedua itu wajib sebagaimana salam pertama, dalilnya qiyas, dalilnya qiyas dengan haji, demikian juga qiyas dengan salam kedua dikiaskan dengan salam yang pertama. Dan dalilnya adalah karena demikianlah rutinitas yang rutin yang Nabi lakukan, salamnya dua kali. Kata Ibnu Qudamah, wasahih, namun yang benar apa yang telah kami sebutkan, yaitu yang wajib itu salam sekali, salam kedua hukumnya sunnah. Dan tidaklah teks Imam Ahmad tegas menunjukkan wajibnya dua salam. Imam Ahmad cuma mengatakan atas limatani asahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ibn Abbasin wa ghairuhu adhabu ilaihi. Salam dua kali itu lebih sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dari Ibnu Mas'ud dan yang lainnya bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam sekali. Dan para muhajirin mengucapkan salam sekali. Beliau lebih suka salam itu dua kali, namun beliau mengatakan bahasanya sejumlah itu sunnah. Jam'un bainal akhbari, kita bisa dengan pendapat ini kita bisa mengkompromikan berbagai macam hadis dan perkataan sahabat, yaitu ya, maka tidak ada jalan untuk berpaling anhu dari nukilan ijma Ibnu Mundhir. Sedangkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salamnya dua kali, yuhmalu ala masru'iyah, itu ta'nya salah insyaallah. Itu bukan ta' namun ain. Ai disyariatkannya salam dua kali dan disunahkan salam dua kali. Karena mayoritas perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat adalah dianjurkan dan tidak wajib. Falyamtani, maka tidaklah terlarang memaknai perbuatan Nabi li hadhihi taslimati, untuk ucapan salam ini dalam pengertian sunnah. Ainda qiyami dalil, ketika ada dalil yang alaiha yang mendukung hal tersebut, wallahu a'lam. Alasan yang lainnya karena ucapan salam yang pertama dengannya seorang keluar dari sholat. Falam yajib alaih, sehingga tidak wajib atasnya sesuatu yang lain. Sehingga salam yang kedua tidak wajib karena keluar sudah terjadi dengan salam yang pertama. Wali anna hadihi sholatun, dan karena ini adalah salat, maka cukup baginya dalam salat satu ucapan salam. Wali anna hadhi wahidatun ka salatil jenazah, dan karena ini adalah satu, maka seperti salat jenazah dan salat sunnah. Adapun sabda Nabi dalam hadis Jabir, innama yakfi ahadukum, sehingga cukup bagi salah satu kalian demikian demikian, salah satunya adalah mengucapkan dua salam. Fa innau ya'ni, maka yang Nabi maksudkan adalah untuk mencocoki sunnah. Bidalili, dengan dalil bahasanya Nabi juga mengatakan tidaklah dia letakkan tangannya pada pahanya kemudian dia mengucapkan salam untuk saudaranya di sebelah kanan dan kirinya, dan meletakkan tangan di paha, kullu hadza, itu semua tidak wajib. Itu semua tidak wajib. Maka sebagaimana meletakkan tangan di paha tidak wajib, maka salam ke kanan dan ke kiri dua-duanya tidaklah wajib. Yang wajib hanya yang pertama tanpa yang kedua. Dan perlu kita ketahui bahasanya wahadal khilaf, perselisihan yang telah kami sebutkan ini adalah untuk sholat fardu. Apakah salam yang kedua itu wajib? Itu ada perselisihan, dan ini berkenaan dengan sholat fardu. Adapun sholat jenazah dan sholat sunnah, sujud tilawah, maka tidak ada perselisihan. Bahasanya orang itu telah keluar darinya, dari sholat jenazah dan dari sholat sunnah, cukup dengan salam pertama. Maka dengan salam pertama telah keluar dari sholat, dengan tanpa ada perselisihan dari para ulama. Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan hada demikian riwayat wahidatun, hanya ada satu riwayat dari Imam Ahmad, ditegaskan Imam Ahmad tentang sholat jenazah, sudah keluar dari sholat cukup dengan salam pertama. Demikian juga sujud tilawah. Ditambah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengucapkan salam dalam sholat jenazah kecuali satu ucapan salam saja. Wallahu a'lam. Ya, maka di sini disampaikan adanya ijma, tidak ada khilaf bahasanya sholat jenazah itu sudah orang sudah keluar dari sholat jenazah cukup dengan satu salam. Bahkan ada nukilan bahasanya para sahabat ya, untuk sholat jenazah salamnya cuma sekali. Meskipun dalam masalah ini wallahu ta'ala a'lam, sebagaimana kita telah kami sampaikan di pertemuan yang lewat ya, bahasa yang tepat adalah pendapat Al-Albani di Ahkamul Janaiz. Bahasanya dalam sholat jenazah salam sekali boleh, dan salam dua kali juga boleh. Namun pelajaran penting yang kita dapatkan di paragraf yang baru saja kita baca, ulama sepakat bahasanya salam pertama sholat jenazah itu itulah yang menjadi sebab keluarnya orang dari sholat, penutupnya itu. Dan tidak ada perselisihan di antara para ulama bahasanya salam kedua di sholat jenazah hukumnya sunnah. Karena apakah salam kedua yang diperselisihkan apakah hukumnya sunnah ataukah wajib adalah untuk sholat fardu. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di kitabnya Adabul Masyi ila Shalah wa fi syarh, dan di sarahnya oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim disampaikan, wal iltifat, dan menoleh adalah salah satu sunnah dalam sholat dan bukanlah wajib. Maka bedakan antara salam dan menoleh. Bedakan antara salam dan menoleh. Menolehnya hukumnya sunnah. Salamnya, kalau ini sholat fardu, salamnya, salam yang pertama jelas wajib. Salam yang kedua untuk sholat fardu diperselisihkan. Imam Ahmad punya dua riwayat dalam masalah ini, dan pendapat yang benar yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, salam kedua hukumnya sunnah. Ya, maka kalau menolehnya hukumnya sunnah, sunnatun fi'liyatun, sunnah perbuatan, dan tidaklah tolehan ke kiri itu lebih banyak daripada tolehan ke kanan. Gimana bentuk lebih banyaknya? Hai suyara khattuhu, di mana terlihat pipinya, pipi orang yang menoleh. Beberapa faedah penting. Yang pertama disampaikan di kitab Al-Iqna dan sarahnya, wa yakunu iltifatu an yasari akthar, ndaknya tolehan ke kiri itu lebih banyak daripada yang ke kanan. Karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Diatkan oleh Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id dengan sanadnya dari Ammar. Ammar mengatakan Nabi mengucapkan salam ke kanan sampai terlihat putih pipi kanannya, dan Nabi mengucapkan salam ke kiri sampai terlihat putih pipi kanan dan kirinya. Fa yaltafitu, maka Nabi menoleh biaisu di mana yura terlihat khaddahu, dua pipi beliau yang untuk kiri. Kemudian faedah yang kedua, imam itu menjaharkan salam pertama saja. Yang dijaharkan dari salam adalah salam pertama saja. Kenapa? Li'annal jahra fi ghairi al-qira'ati innama kana lil-i'lam. Karena bacaan keras selain untuk al-qira'ah, selain untuk al-fatihah dan surat, itu tujuannya untuk memberitahukan imam, memberitahukan makmum bil intiqal, adanya perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Dan pemberitahuan ini, al-i'lam ini, qad hasala bil jahri bil ula. Dan pemberitahuan kepada makmum ini kalau imamnya telah berpindah ke rukun berikutnya, itu telah terwujud dengan jahr salam pertama. Maka ini ketentuan untuk imam, salamnya jahr, namun jahr cuma untuk yang pertama saja. Wa yusirruhuma, dan mensirkan salam, salam ke kanan dan ke kiri, ghairuhu, selain imam. Kalau selain imam, salam ke kanan dan ke kiri sir, yaitu orang yang salat sendirian, demikian juga makmum, maka dia baca salamnya dengan sir, ila li hajatin, kecuali jika ada kebutuhan. Kemudian dianjurkan salam itu jazm, disukun, tidak di-i'rab. Wa wa'adam i'rabihi, dan tidak di-i'rab, dikasih huruf harokat yang terakhirnya. Artinya yaqifu ala kulli taslimatin, waqaf di setiap bacaan salam. Li'anna al-murad, yang karena dimaksud dengan jazm dalam anjuran ini adalah jazm dalam maknanya secara bahasa, yaitu berhenti pada i'rab akhir jalalah, pada lafaz jalalah, bihadfil jar minha, dengan membuang jar darinya dan membuang rafa' darinya, bihadfi ar-raf'i, dan membuang rafa' untuk ra'nya akbar kalau bacaan takbir. Maka ketika takbir perpindahan intikal itu dianjurkan untuk jazm Allahu Akbar, enggak Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, enggak demikian, namun Allahu Akbar di jazm. Maka dihilangkan marfu'nya, assalamualaikum warahmatullah, jangan assalamualaikum warahmatullahi, namun dijazm, tidak dianjurkan untuk dijazm, dan tidak i'rabnya tidak dimunculkan. Karena kemudian hadfus salami sunnatun, membuang panjangnya salam hukumnya dianjurkan. Salamnya tidak dipanjangkan, hukumnya dianjurkan berdasarkan perkataan Abu Hurairah. Abu Hurairah punya perkataan hadfus salami sunnatun, terjemah la taqlaqnya, membuang salam itu dianjurkan. Dan diriwayatkan redaksi semacam itu marfu' anhu dari Abu Hurairah, dinisa oleh Tirmidzi. Namun apa itu definisi hadfus salam? Wawa dan dia, yaitu hafus salam dalam bahasa Abu Hurairah artinya adamu tatwilihi, tidak dipanjangkan. Wa adamu maddihi, tidak dipanjangkan dalam sholat. Demikian juga alan nasi dan kepada dan saat mengucapkan salam kepada orang. Abu Abdullah mengatakan wa alla yutawwila bihi sautahu, maksudnya adalah tidak dia panjang-panjangkan suaranya. Ibnu Barak mengatakan maknanya tidak dia panjangkan madan dengan panjang sekali. Ya, maka untuk ucapan salam ya, maka panjang yang pendek. Ya, panjangnya panjang yang pendek, tidak dipanjangkan yang panjang. Ya, tidak assalamualaikum. Ya, namun ya cukup assalamualaikum. Itu disebut dengan hadfus salam. Kemudian wajib salam itu urut dan menggunakan isim ma'rifat pakai al, bukan ma'rifat dengan yang lain. Ma'rifat dengan yang lain semacam idhofah kepada dhamir salami alaikum. Salami alaikum itu kan juga ma'rifat. Ma'rifat dengan idhofah kepada dhamir. Maka tidak boleh, tidak sah kalau tanpa alif lam salamun alaikum, atau idhofah namun tidak dengan alif lam, contohnya salami alaikum. Kemudian juga atau kemudian idhofah namun kepada isim ma'rifat. Nah, harus ma'rifat dengan alif lam, tidak boleh ma'rifat dengan idhofah pada dhamir atau pada isim ma'rifat. Idhofah pada isim ma'rifat contohnya salamullahi alaikum. Demikian juga tidak boleh harus urut assalamualaikum, tidak dibalik alaikumussalam. Tidak pula assalamualaikum. Karena hadis-hadis sahih, hadis-hadis telah sahih menunjukkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalamualaikum dan tidak ada nukilan yang lainnya. Dan jika ada yang menakirahkan ucapan salam sehingga mengucapkan salamun alaikum atau memakrifatkannya dengan selain al, dengan selain lam yaitu alif dan lam, contohnya salami alaikum atau salamullahi alaikum, atau dibalik dengan mengucapkan alaikum salamun atau alaikumussalamu, atau mengucapkan assalamu alaika dengan menghilangkan mim harusnya alaikum, atau naqsuhu atau membaliknya dalam tasyahud semacam mengatakan alaika salamu ayyan nabiyyu atau alaina salamu wa ala ibadillah, maka disini sampaikan lam yujizihu, tidak sah. Limukhalafatihi, karena itu menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Namun kalau saya Ibnu Taimin agak berbeda, beliau mengatakan seandainya seorang mengucapkan salamun alaikum tanpa alif lam maka itu sah, akan tetapi menyelisih sunnah, khilafus sunnah. Karena as-sunnah adalah ayakuna bil al, sesuai dengan tuntunan Nabi adalah dengan menggunakan alif lam sehingga mengucapkan assalamu alaikum. Dari Sarah Mumtaz. Kemudian siapa yang sengaja mengucapkan min hadis suari, bentuk-bentuk di atas yang kami katakan assalamualaikum atau salamun alaikum, batalat salatu, maka salatnya batal. Salamnya tidak sah, berarti salatnya batal. Karena dia mengubah salam, redaksi salam yang berdalil. Wa yukhillu, dan dia merusak dan menghilangkan huruf yaqtadi al-istiraq yang mengandung makna keseluruhan. Kalau pakai alif lam, alif lamnya itu jinsiyah lil istighraq. Assalamualaikum. Maka semua keselamatan untuk kalian. Nah, ini hilang kalau istighraqnya semua maknanya hilang, maknanya rusak. Kalau alif lamnya dihilangkan menjadi salamun alaikum. Maka makna istighraqnya akan jadi hilang, maka terjadilah kerusakan makna. Kemudian dianjurkan untuk berniat salah mengucapkan salam, di hati ada niat keluar dari sholat, dan pasang niat dalam kondisi ini hukumnya dianjurkan. Litakuna niyatu, supaya niat itu meliputi dua ujungnya sholat, di awal sholat niat masuk, di akhir sholat niat keluar. Namun jika tidak pasang niat di hati, maka juga boleh, karena niat sholat sudah mencakup semuanya. Wassalamu min jumlatiha, dan salam adalah bagian dari sholat sebagaimana takbiratul ihram. Disampaikan di kitab Kasyaful Qona, kitab fikih madzhab Hambali, jika seorang itu berniat bersamanya, bersama keluar dari sholat, dia niat mengucapkan salam kepada para malaikat al-hafadzah yang mencatat amal, demikian juga dia niatkan salam untuk imam, atau kemudian ketika yang mengucapkan salam imam adalah diniatkan salam untuk makmum, hukumnya boleh. Nassa alaihi, Imam Ahmad menaskannya, menegaskannya, karena dia kepada Samura bin Jundab, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami annaruta alal imami, untuk menjawab salamnya imam, dan dari sebagian kami ucapkan salam kepada sebagian yang lain, diriatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya perawi yang thiqah. Catatan kaki diriatkan oleh Abu Dawud, diberi judul bab rad alal imam, bab merespon salamnya imam. Juga diriatkan oleh Ibnu Majah dengan judul bab menjawab salamnya imam. Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih, disetujui oleh Adz-Dzahabi. Namun Imam Ahmad tidak menganjurkan hal ini. Wakadha, demikian juga seandainya seorang itu niatnya salam untuk hafadzah malaikat pencatat amal dan imam serta makmum tanpa niat keluar dari sholat, maka sholatnya tidaklah batal dengan kondisi ini, menyelisih pendapat Ibnu Hamid. Kemudian di Asharu Al-Mumti disampaikan yakuluna, mereka para ulama mengatakan jika bersama seseorang itu jama'atun, sejumlah orang, maka salam ditujukan kepada jama'ah, dan jika tidak ada bersamanya jama'atun jama'ah, maka salam ditujukan kepada para malaikat yang ada di sebelah kanan dan kirinya, dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Dan jika seorang di dalam ini imam mengucapkan salam ditujukan pada al-jamaah, yaitu para makmum, apakah wajib bagi jamaah untuk berniat menjawab salamnya imam? Jawabnya tidak, meskipun diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka para sahabat untuk menjawab salamnya imam, dan sebagian yang mengucap salam pada sebagian yang lain. Maka maksud hadis ini, kata Syaikhul Utsaimin, ayusallimu kama salama, hendaknya makmum itu mengucapkan salam sebagaimana imam mengucapkan salam setelah selesainya salamnya imam. Fayakunu, maka jadilah salamnya makmum setelah salamnya imam itu seperti menjawab salamnya imam. Walaysa muraduhu, dan bukalah maksud hadis makmum diperintahkan untuk mengatakan alaikassalam. Nih, kalau menjawabkan berarti waalaikumsalam, bukan assalamualaikum. Kalau makmum itu diperintahkan untuk menjawab salam, kan nanti berarti jawabannya waalaikumsalam. Nah, kata saya Ibnu Taimin tidak demikian maksud hadis. Yang dimaksud dengan menjawab salamnya imam adalah mengucapkan salam seperti salamnya imam setelah salamnya imam. Karena setelah salamnya imam, maka seperti menjawab salamnya imam. Li'anna dhalika yunafi, karena ini bertentangan dengan amal mereka, amal para makmum yang sedang mereka lakukan. Kan ini bertentangan dengan amal salat yang sedang mereka kerjakan, karena salat berarti tidak ada khitab kepada manusia. Kalau alaika salam dan kanya itu adalah imam, maka berarti ada khitab yang ditujukan, ada orang yang diajak dialog. Dan ini satu hal yang tidak boleh dalam sholat. Adapun perkataan di hadis salimu ba'du ma'la ba'din, maka maksudnya annakula wahidin yakul, dan yang masing-masing mengatakan assalamualaikum, maka masing-masing mengucapkan salam kepada yang lain dengan redaksi ini. Faktafa, maka dicukupkan dengan salam bisalamithani anirat, maka dicukupkan dengan salam orang yang kedua anirat dari tidak perlu memberikan jawaban secara khusus. Hadza aqrabu ma yuqal, inilah penjelasan yang paling mendekati. Yang paling mendekati mayukol, penjelasan yang paling mendekati tentang menjawab salam dalam sholat. Dan tidaklah dilakukan para makmum sebagainya mengucapkan salam pada sebagian yang lain pihak ada dengan cara ini, masing-masing mengucapkan salam. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam hina makanu, ketika mereka mengangkat tangan mereka, mereka berisyarat dengan tangan, maka Nabi mengatakan, alama, untuk apa kalian berisyarat dengan tangan seakan-akan itu adalah ekor kuda yang tidak jina, yang binal. Cukup bagi salah satu kalian meletakkan tangan pada pahanya, kemudian mengucapkan salam untuk saudaranya yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Fa'ala yatulu, maka ini menunjukkan bahasanya salam itu maksudnya adalah salam kepada orang yang ada di sampingnya. Lakinnahu limakana kullu wahidin yusallimu ala thani, akan tapi dikarenakan masing-masing mengucapkan salam kepada yang lain, maka itu sudah dicukupkan dengan itu, tidak perlu ada jawaban salam secara khusus. Wallahu a'lam. Sekian dari Asyahu al-Mumti'. Kemudian fasal atau bab yang ke-17 tentang berdiri menuju rakaat kedua dan ketiga. Sayyid Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, jika sholat itu 3 rakaat seperti maghrib atau 4 rakaat seperti duhur, asar dan isya, maka ya, seorang yang sholat itu membaca tasahud, baca tasahud yang telah disebutkan anifan baru saja, plus salawat untuk Nabi, kemudian bangkit berdiri bertopang pada kedua lutut, kemudian mengangkat 2 tangan lurus, 2 mangkib, 2 pundak sambil mengucapkan Allahu Akbar, kemudian meletakkan keduanya itu 2 tangannya pada dadanya sebagaimana keterangan yang lewat, kemudian di rakaat ketiga dan keempat membaca Al-Fatihah saja. Namun jika seorang itu di rakaat yang ketiga dan keempat salat duhur membaca tambahan lebih dari Al-Fatihah fi batil ahyan, kadang-kadang hukumnya tidak mengapa, karena valid hadis yang menunjukkan demikian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Namun jika seorang itu meninggalkan bacaan salawat Nabi setelah tasahud, ya, untuk di tasawad yang pertama, maka itu tidak mengapa, karena solawat di tasawad pertama hukumnya mustahab, tidak wajib. Ini untuk ketentuan untuk tasawad awal. Kemudian nanti membaca tasawad setelah rakaat yang ketiga kalau solat maghrib, dan setelah rakaat keempat kalau solat duhur, asar dan isya, dengan tata cara yang telah lewat dalam sholat yang 2 rakaat. Setelah itu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Maka di fasal yang ke-17 ini ada 8 poin pembahasan. Yang pertama, ingkana sholati sulasiyatan dan seterusnya sampai maha sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani artinya anahuna yati bitasyad al-awwal. Di sini di setelah dua rakaat orang yang sholat itu membaca tasyahud awal. Wa istahabu dan dianjurkan pada saat tasyahud awal juga membaca sholat Nabi. Di tasyahud ini itu tasyahud awal. Faqad tsabata fi sunnah. Karena salawat Nabi di tasyahud awal itu valid dalam hadis, menyelisihi ulama yang melarangnya. Saya menubas di tempat yang lain mengatakan, maka bangkit dari yarfa'u, mengangkat kepala dari sujud yang kedua, kemudian duduk tasawut awal dengan bentuk sujud iftiras, menghamparkan kaki kiri, menegakkan kaki kanan seperti duduk di atas dua sujud. Inilah yang afdal. Iftiras saat tasawuf awal itulah yang afdal. Namun kaifa majalasa, seandainya duduk dengan model-model yang lain, itu sah. Dan jika itu salat adalah salat 4 rakaat semacam duhur, asar dan isya, atau 3 rakaat seperti maghrib, maka adalah dia membaca tasawuf attahiyatulillah wassalatu wattayyibat assalamu alayka ayyan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa alay batilahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Inilah yang valid dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan jika dia baca redaksi yang lain yang valid dalam hadis-hadis yang sahih, kafa, itu mencukupi. Akan tapi tasahud dari Ibnu Mas'ud itulah yang paling afdal, karena riwayat Ibnu Mas'ud adalah asbat yang paling kuat dan yang paling sahih. Thumma, kemudian ba'daha, setelah tasyahud mengucapkan salawat, membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian yang hatu bangkit menuju rakaat yang ketiga. Dan jika seorang itu tidak membaca salat untuk Nabi namun bangkit setelah selesai tasahud, setelah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu tidak mengapa. Karena sebagian ulama mengatakan bahasanya salawat untuk Nabi tidak dianjurkan di tasawuf awal. Salawat untuk Nabi hanya disyariatkan di tasawuf akhir. Akan tetapi hadis-hadis sahih menunjukkan bahasanya salawat itu juga disyariatkan di sini, di tasawuf awal, di tasawuf akhir. Fayati biha, maka adalah seorang itu membaca salawat di tasawuf awal. Hada wa al-asah, inilah yang lebih tepat, karena hadis-hadis yang bersifat umum. Akan tapi salawat di tasawuf awal tidaklah wajib alaihi atas musalli. Innama tajibu salawat, itu wajib fi tasahudil akhir, di tasawuf akhir menurut sejumlah ulama. Kemudian itu poin yang pertama, bahasanya di tasawuf awal itu bacaannya tasawuf plus salawat, namun salawatnya mustahab, dianjurkan dan tidak wajib. Kemudian poin yang kedua, kemudian bangkit berdiri sambil mengucapkan Allah Akbar. Maka jika orang tersebut sholat 3 rakaat semacam maghrib atau 4 rakaat semacam duhur, asar dan isya, maka bangkit sambil bertakbir setelah tasyahud awal. Wa hadzan nuhud, dan bangkit ini adalah rukun dalam sholat, dan takbir itu dilakukan fi halin nuhudi, dalam proses bangkit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ingin sujud beliau bertakbir baru sujud, dan jika ingin bangkit dari duduk beliau takbir baru berdiri. Diatkan Abu Ya'la dalam musnadnya dengan sanad yang jayyid, sebagaimana dalam silsilah sahihah. Dan hadis yang memiliki syahid dari Abu Humaid dinasai oleh Ibnu Hibban dengan sanad menurut kriteria Muslim. Wa fihi, dalam redaksi Ibnu Hibban, dan jika Nabi bangkit dari 2 rakaat beliau bertakbir baru berdiri. Hatta idza kanat ar-rakaatu allati tanqadi fiha, sampai jika di rakaat yang itu adalah tanqadi fiha, berakhir salatnya di rakaat tersebut, maka beliau mengakhirkan kaki kiri dan duduk pada beliau ala rijlihi mutawarikan, pada kakinya dengan bentuk tawaruk. Thumma salama, kemudian mengucapkan salam. Ya, tentang hadis Abu Hurairah, jika Nabi berdiri dari duduk, maka Nabi bertakbir baru berdiri. Al-Albani di Silsilah Shahihah mengatakan hadisnya adalah nas sharih, dalil tegas bahwa yang sesuai dengan sunnah adalah takbir baru sujud, yaitu takbirnya di proses sujud. Wa anu kana yukabbir wa huwa qa'idun tsumma yanhadu. Kemudian Sayyid Ibnu Utsaimin menguatkan pendapat Hanabilah bahasanya takbir itu adalah takbir atau semisal dengan Hanabilah, takbir itu adalah takbir menuju duduk istirahat. Baru kemudian ketika bangkit berdiri itu diam saja. Wa annahu yukabbiru wa waqa'id, pendapat Al-Albani, maka seorang yang mau berdiri menuju rakaat yang ketiga, dia bertakbir dalam posisi duduk, yaitu duduk istirahat. Thumma yanhadu, baru bangkit. Fafi, maka di sini ibtalon, membatalkan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang bertaklid, yang memanjangkan takbir dari duduk sampai berdiri. Dan ini telah kita bahas di lembar-lembar yang lewat. Ini bahasanya di madhab Hanabilah takbir itu adalah takbir kalau di sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah, takbir menuju rakaat ketiga atau kemudian takbir di ketika menuju rakaat kedua ada takbir, ada duduk istirahatnya, maka takbir itu adalah takbir menuju duduk istirahat. Kemudian dari duduk istirahat untuk berdiri itu diam. Kemudian kalau di sini kalau ada duduk terlebih dahulu, qoma minal qa'dati, jika Nabi qoma berdiri minal qa'dati dari posisi duduk, ya berarti di antaranya adalah duduk duduk tasahul awal, maka beliau takbir dulu baru berdiri. Nah, sedangkan di Syafi'iyah ada tiga pendapat tentang cara takbir menuju berdiri. Ini ada tiga pendapat, ada yang bentuk memanjangkan. Ini, dan itu satu hal yang beralasan karena supaya tidak ada gerakan sholat yang kosong dari zikir. Gerakan sholat yang kosong dari zikir. Ada yang mau memanjangkan, dipanjangkan takbirnya dengan maksud untuk mengisi semua bagian sholat dengan zikir. Kemudian ada yang kemudian takbirnya itu menuju duduk istirahat, nanti kemudian diam. Dan ada pendapat yang ketiga, ada tiga pendapat dalam, yang jelas ada tiga pendapat dalam masalah ini. Namun kalau kita lihat di sini, maka pendapat Al-Albani sebenarnya tidak sesuai dengan perkataan syarih. Karena syarih mengatakan yakunu takbiru fi halin nuhudi. Ini bahasanya takbir itu dalam proses berdiri, menuju berdiri, dalam proses bangkit. Ini, sedangkan Al-Albani mengatakan takbirnya itu dalam kondisi duduk. Annahu yukabbiru wa huwa qa'idun. Wawunya wawu hal, huwa qa'idun jumlah haliyah. Maka dia bertakbir dalam posisi duduk. Thumma yanhadu, baru bangkit. Maka antara perkataan syarih dengan kutipan perkataan Al-Albani yang dia sampaikan, maka itu pun tidak sinkron. Ala kulli hal, masalahnya adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, dan kita tidak tutup mata dengan perselisihan tersebut. Maka kita punya kewajiban sikap, punya kewajiban untuk bersikap toleran dalam masalah ini. Dan ketika seorang itu jadi imam, jadi imam artinya ini adalah ibadah yang melibatkan banyak orang, maka ketika masyarakat itu telah berada dalam satu pendapat yang itu adalah pendapat yang boleh, ya tidaklah salah orang mengamalkannya, maka jangan bikin kegaduhan. Maka jangan bikin kegaduhan. Itu kaidah penting dalam bab semacam ini. Wa fi ma'nahu, dan semakna dengan itu adalah hadis Abu Hurairah. Beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu. Ya, menurut pensyarah hadis Abu Hurairah yang tadi yang diriatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya itu semakna dengan hadis hadis berikut ini, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri menuju salat bertakbir hina yakumu ketika posisi berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku, kemudian mengucapkan subhanallahi liman hamidah ketika mengangkat punggungnya dari ruku, kemudian mengucapkan dalam keadaan posisi tegak berdiri rabbana walakal hamdu, kemudian yukabbir bertakbir hina yahwi ketika bergerak turun untuk sujud. Fama yukabbir, kemudian bertakbir hina ketika mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir ketika mau sujud, kemudian yukabbir bertakbir hina ketika mengangkat kepalanya. Maka mengangkat kepalanya di sini maknanya adalah proses perpindahan gerak. Fama yaf'alu dhalika fi salati kulliha, kemudian Nabi melakukan demikian dalam semua salatnya sampai Nabi menyelesaikannya. Wa yukabbir min thintaini, dan Nabi bertakbir setelah dua rakaat, itu setelah tasawuf awal, Nabi bertakbir ba'dal julusi setelah duduk. Setelah duduk. Ini kalau di hadis ini ba'dal julusi. Kalau tadi di hadis Abu Ya'la tadi kabbara tsumma qoma, tentu bertakbir dulu baru berdiri. Berarti takbirnya saat duduk. Sehingga kalau semakna persis nampaknya tidak ya. Ini, maka perkataan syarih fi ma'nahu semakna itu tidak pas kecuali jika dimaknai tsumma kabbara qama min al-qa'ati kabbara tsumma qa'ada, itu jika dimaknai kabbaranya adalah kabbarat saat proses menuju berdiri, dan tsumma qa'ada itu artinya kemudian beliau berada dalam kondisi tegak berdiri, maka nanti baru bisa semakna. Ya, itu bisa semakna manakala kabbara di riwayat Abu Ya'la ya kabbara tsumma qama. Summa di sini bermakna fa. Summanya di sini bermakna fa. Berarti takbirnya itu dalam proses summa koma, artinya fa koma. Lantas kemudian Nabi mendapatkan posisi tegak berdiri. Nah, nanti baru bisa pas kalau kita katakan semakna dengan hadis yang kedua, yukabbiru min thintaini ba'dal julusi. Namun kalau summanya adalah summa sehingga maknanya seperti kata Al-Albani anna yukabbiru wa waqa'idun summa yanhadu, summa yanhadu, maka tentu hadis yang kedua tidak semakna. F Faqauluhu, hadis di atas diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ibnu Hajar mengatakan di Fathul Bari, qauluhu yukabbiru hina yakumu min thintaini, artinya dua rakaat yang pertama. Wa qauluhu ba'dal julusi, artinya duduk tasahud awal. Dan hadis ini tafsir untuk hadis-hadis yang telah lewat, karena Nabi mengatakan di hadis-hadis yang telah lewat, kan yukabir, dikatakan dalam hadis-hadis yang telah lewat, kan yukabir, Nabi bertakbir di setiap merunduk dan bangkit. Faqauluhu, kembali ke atas, faqauluhu yukabiru hina yakumu min thintaini, maka Nabi bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat. Artinya takbirnya itu inda ibtida'il qiyami. Inda ibtida'il qiyami, pada saat awal berdiri. Inilah tafsiran Ibnu Hajar di Fathul Bari. Wa yu'ayyiduhu, dan ini dikuatkan dengan redaksi di hadis, thumma yakulu sami'a liman hamida. Kemudian Nabi mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbau, ketika mengangkat punggungnya. Fa inna hadha la yumkinu tafsiruhu, maka inilah tidak maka hadis ini telah mungkin ditafsirkan illa bidzalika, kecuali seperti itu. Li'annahu, karena sami'a Allahu liman hamidah itu wirid atau bacaan posisi iktidal, posisi bangkit dari ruku. Ya, maka ini berkenaan dengan kata-kata summanya. Ini ada tadi hadisnya, summa yaqulu sami'a Allahu liman hamidah. Ya. Hina yarfa'u sulbahu. Kalau summanya itu summa, kemudian maka nanti sami Allah liman hamidah tidak lagi menjadi bacaan itidal, namun bacaan pada saat tegak berdiri. Sehingga summa yakulu sami Allah liman hamidah itu maknanya pada saat hina di situ, hina di situ adalah ingda ibtida'il qiyam, bukan pada saat telah betul-betul mengangkat bangkit dari ruku. Wa amma qaulun Nawawi, adapun perkataan Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dan sabda Nabi yukabbiru hina yahwi sajidan, thumma yukabbiru hina yarfa'u, wa yukabbiru hina yakumu minal musanna. Maka Nawawi mengatakan hadza dalil muqaranatu takbir, bahasanya takbir itu bergandengan dan berbarengan dengan gerakan-gerakan ini. Wa basathaha 'alaiha, dan dia panjangkan takbir 'alaiha saat melakukan gerakan-gerakan ini. Maka mulai bertakbir ketika mulai berpindah menuju rukuk, dan dipanjangkan sampai batas sampai batas orang yang rukuk, dan mulai bertakbir lil qiyam untuk berdiri, min tasyahudil awal, berdiri dari tasyahud awal sejak mulai berpindah, kemudian dipanjangkan sampai tegak berdiri. Nah, pendapat Nawawi tentang masalah memanjangkan, tentang masalah dipanjangkan dari turun mau bergerak sujud sampai betul-betul sujud, terus sampai sujud, dan dari tasawuf awal dipanjangkan sampai berdiri. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Aqbahu setelah mengutip perkataan An-Nawawi, dalalatu hadzal lafzi, penunjukan redaksi ini alal basti, bahasa takbir itu dipanjangkan sedemikian rupa, yang disebutkan oleh An-Nawawi adalah dalalah yang ghairu zahirah, dalalah yang tidak jelas. Dan kultu, kata pensyarah, dan aku katakan, arrabu min dhalika, yang lebih aneh dari hal itu, telah matu ba'di Syafi'iyah. Sebagian Syafi'iyah memanjangkan takbir sejak posisi berdiri, sejak bangkit dari sujud yang kedua, wayantasibu dan tegak berdiri di rokaat yang kedua. Wayajlisu dan duduk di antara hal tersebut dengan duduk istirahat yang itu sunnah. Fatarahu yamutu at-takbira, maka anda lihat dia memanjangkan takbir. Yamutu dia panjangkan sampai-sampai habis napasnya sebelum tegak berdiri. Walayasuku alimun, tidaklah seorang yang alim bisunnah ragu. Bahasanya ini adalah bagian dari al-bid'ai bid'ah. Ya, maka tadi kita sampaikan bahasanya untuk berdiri menuju rakaat kedua, Syafi'iyah punya tiga pendapat. Ya, Syafi'iyah punya tiga pendapat. Salah satu pendapatnya adalah memanjangkan takbir dari bangkit sujud, ya, kemudian duduk istirahat juga masih takbir, kemudian lanjut sampai berdiri. Yang ini di kalimat yang baru saja kita baca dinilai sebagai pendapat Syafi'iyah atau ba'du Syafi'iyah yang bid'ah. Kemudian pendapat yang kedua tadi kita sampaikan, takbirnya itu dari bangkit, dari duduk istirahat. Dan pendapat yang ketiga sama dengan Hanabilah, yaitu takbirnya dari sujud sampai duduk istirahat. Saat duduk istirahat diam, ketika bangkit dari duduk istirahat menuju rakaat kedua juga diam. Itu tiga pendapat di kalangan Syafi'iyah tentang cara baca takbir menuju rakaat kedua. Adapun Hanabilah maka pendapatnya satu, sebagaimana kata Ibnu Qudamah di Al-Mughni, yaitu takbir itu dari bangkit dari sujud sampai duduk istirahat. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan yang masuk dari Abu Hurairah, beliau bertakbir ketika berdiri wali akhir dan tidak menundanya sampai tegak berdiri, sebagaimana keterangan yang lewat dari Al-Muwatta. Adapun mata kodam keterangan yang lewat tentang bab ma yakulu al-imamu wa man khalfahu, apa yang diucapkan oleh imam dan makmum di belakangnya dari hadis Abu Hurairah dengan redaksi, dan jika Nabi berdiri dari sujud yang kedua, bangkit dari sujud yang kedua, Nabi mengucapkan Allahu Akbar. Maka idza qoma, jika telah berdiri, fayuhmal, maka dimaknailah kata-kata jika telah berdiri ala annal makna, bahasanya maknanya idza sara'a fil qiyami, jika mulai berdiri, bukan takbirnya setelah tegak berdiri. Wa misluhu, dan semisal itu adalah hadis Ibnu Umar, jika telah berdiri dari dua rakaat, Nabi beliau mengangkat dua tangannya, diatkan oleh Al-Bukhari. Dan hadis ini punya banyak jalur-jalur yang lain. Yang ada dalam riwayat Abu Dawud, itu kata-kata sahih di situ nampaknya bermasalah. Yang diatkan oleh Abu Dawud, walahu indahu, dan di Sunan Abi Dawud terdapat syahid dari hadisnya Ali, dan dinilai sahih hadis ini oleh Ibnu Khuzaimah. Wazada, dan ada tambahan wakab bawa dan bertakbir, dan ada syahid yang lain, hadis penguat yang lain dari hadisnya Abu Humaid As-Sa'idi, yang beliau sholat di hadapan 10 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dinilai oleh Ibnu Khuzaimah. Wafi, dan di dalamnya terdapat takbir. Ibnu Khuzaimah, dan beliau adalah ulama besar Syafi'iyah, beliau mengatakan Wa kullul afdhatin, dan semua lafaz yang diriwayatkan fi hadzal bab dalam masalah ini, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya idza raka'a, ketika mau rukuk. Maka itu adalah idza raka'a, ketika rukuk, fa huwa, maka ini adalah min jinsi, sejenis yang telah a'lamtu, yang telah aku beritahukan bahasa orang Arab, qatuqiu ismul fa'il, terkadang menjatuhkan isim fa'il ala man aradal fi'la, dengan makna orang itu adalah orang yang mau melakukan perbuatan sebelum dia melakukannya. Maka kata-kata beliau mengangkat kedua tangannya idza raka'a, apabila telah rukuk. Apabila telah rukuk itu bukan berarti angkat tangannya pas posisi sudah rukuk baru angkat tangan ketika itu. Namun di situ adalah isim fa'il dalam pengertian aradal fi'la, orang yang mau mengerjakan perbuatan sebelum betul-betul melakukannya, yaitu mau rukuk dan belum betul-betul rukuk. Contoh yang lain firman Allah Ta'ala, orang-orang beriman, idza kuntum, jika kalian berdiri menuju sholat, maka berwudulah. Itu bukan pas posisi berdiri sholat baru berwudu, namun mau berdiri untuk sholat berwudu. Maka demikian juga idza raka'a, jika telah rukuk, itu maksudnya jika mau rukuk. Demikian juga hadis yang tadi, idza qama min sajdatai, ini jika telah berdiri dari sujud yang kedua baca Allah Akbar, itu bukan berarti sampai tegak berdiri terlebih dahulu baru Allahu Akbar. Fa inama amara Allah, karena Allah memerintahkan untuk membasuh anggota wudu ketika seorang itu ingin berdiri menuju sholat, bukan setelah berdiri mengerjakan sholat. Karena maka makna firman Allah Ta'ala idza kuntum, jika kalian telah berdiri menuju sholat, artinya idza aradtum, jika kalian ingin berdiri menuju sholat. Maka demikian juga makna yarfa'u yadaihi idza raka'a, Nabi mengangkat kedua tangannya apabila telah rukuk. Apabila telah rukuk ini maksudnya apabila mau rukuk, bukan angkat tangannya setelah betul-betul rukuk baru kemudian angkat tangan, bukan demikian. Aida arada arukwa, jika mau rukuk, sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Umar, yang dua hadis tersebut telah yang menyebutkannya. Ya, maka inti dari al-mas'alah tsaniyah, poin yang kedua, takbirnya itu dibaca saat proses berdiri. Ya, pada itu saat proses berdiri. Ya, dari duduk tasahud awal dan proses berdiri, nah disitulah letak takbirnya. Kemudian bertumpu pada dua lututnya. Ini masalah yang ketiga, artinya bangkit dengan bertopang pada dua lutut jika memungkinkan. Jika tidak mudah dan tidak memungkinkan, maka bertumpu pada lantai. Adapun tentang bagaimana cara Nabi itu bangkit, apakah bertumpu pada dua tangan ataukah pada bagian depan telapak kaki. Fadzalika, maka hal ini mimma, di antara perkara yang tidak terdapat padanya hadis yang sahih kecuali hadis Abu Hurairah. Di hadis Abu Hurairah terdapat hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhatu, bangkit dalam salatnya. Di sini cuma dikatakan dalam salatnya. Tidak terdapat rincian lebih lanjut. Ala suduri qadamaihi, bertumpu bagian depan telapak kakinya. Catatan kaki dilihat oleh At-Tirmidzi. Tirmidzi, Abu Isa mengatakan hadis Abu Hurairah ini alaihil amalu inda ahli ilmi, Inilah yang di menjadi pendapat para ulama. Mereka memilih seorang untuk bangkit dalam sholat menggunakan bagian depan telapak kakinya. Namun di hadis ini ada Khalid ibn Ilyas dan dia ta'if menurut para ulama hadis. Maka Al-Albani menilai hadis yang ta'if. Fa'inau bi'umumihi, karena maka hadis ini dengan redaksi yang umum fi sholati mencakup hadal mahal posisi ini. Akan tapi hadis ini ta'if, sanadnya tidak sahih. Dan ada hadis Abu Wa'il bin Hujr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bersujud Nabi meletakkan dua lututnya ke lantai sebelum beliau letakkan dua telapak tangannya. Maka setelah sujud, tatkala sujud diletakkan dahinya di antara dua telapak tangannya dan beliau jauhkan telapak tangannya atau tangannya dari dua ketiaknya. Yang jadi mahalu syahid wa idza nahadha nahadha ala rukbatayhi. Dan jika dia Nabi bangkit bertumpu, tangannya bertumpu pada dua lutut wa tamada dan bertumpu pada dua paha. Diatkan oleh Ad-Darimi dan Abu Dawud dan Taif wala Al-Albani. Demikian juga dari Ubaid ibn Abi Ja'ad yang mengatakan karena Aliyun adalah Ali itu bangkit dalam sholat dengan bertumpu mengandalkan bagian depan dua telapak kakinya. Diatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Wasahah dan sahih dari Ibn Mas'ud secara mauquf. Kama qala sebagaimana dikatakan oleh Abdurrahman ibn Yazid, saya memperhatikan Abdul ibn Mas'ud dalam sholatnya. Fara'aituhu, maka aku melihat ibn Mas'ud bangkit tanpa duduk istirahat. Qala, beliau mengatakan, ibn Mas'ud bangkit dengan mengandalkan bagian depan dua telapak kakinya dalam rakaat pertama menuju rakaat kedua dan rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Bakal beliau katakan dan Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud bangkit dalam sholat dengan bertumpu bagian depan dua telapak kakinya. Catatan kaki satu dan dua, catatan kaki satu. Catatan Al-Tabani dan Mujam Al-Kabir serta Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dinilai oleh Baihaqi dan Al-Albani. Yang catatan kaki kedua diriatkan oleh Ibn Abi Syaibah. Dan adalah Ibn Umar, karena yakumu adalah beliau berdiri bertumpu pada bagian depan telapak kakinya. Catatan kaki ketiga diriatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang dinilai oleh Al-Albani. Akan tapi jika terdapat anu dari Ibn Umar riwayat yang lain yang beda. Dari Al-Arzaq Ibn Qais boleh mengatakan kemudian Ibn Umar jika berdiri dari dua rakaat yaitu dari tasawuf awal bertumpu pada lantai dengan tangannya. Maka aku katakan kepada anaknya dan teman-teman duduknya, murid-muridnya, boleh jadi Ibn Umar melakukan hal tersebut karena tua. Kalau mereka mengatakan tidak, akan tapi demikianlah yang dilakukan oleh Ibn Umar. Jadi dari Ibn Umar ada dua versi, bertumpu pada tangan dan bertumpu pada lutut. Baihaqi mengatakan kami mendapatkan riwayat dari Nafi' dari Ibn Umar bahasanya Ibn Umar bertumpu pada dua tangannya ketika bangkit. Dan bertumpu dengan tangan ini adalah juga perbuatan Hasan Al-Basri dan sejumlah tabi'in. Dan dari Sulaiman Al-A'mas sudah mengatakan aku melihat Amarah Ibn Umair salat min kibali di dekat di arah pintu-pintu kindah. Maka aku melihat beliau rukuk kemudian sujud ketika bangkit dari sujud yang terakhir yaitu sujud kedua beliau berdiri kama huwa sebagaimana di beliau. Falamma insarfa, setelah beliau salam aku sampaikan hal itu kepadanya. Maka beliau memberikan alasan dengan membawakan sanad. Faqal hadatsani Abdurrahman ibn Yazid, beliau melihat Abdul ibn Mas'ud yakumu bangkit berdiri dengan bertumpu bagian depan telapak kakinya dalam sholat. Kata A'mas, ku sampaikan hadis ini pada Ibrahim An-Nakhai. Maka Ibrahim An-Nakhai mengatakan hadasan Abdurrahman ibn Yazid. Beliau melihat Abdullah ibn Mas'ud melakukan hal itu. Lantas ku sampaikan juga kepada Khaythama ibn Abdurrahman. Maka jawaban beliau, aku melihat Abdullah bin Umar bangkit dengan bertumbuh pada bagian depan telapak tangan, telapak kakinya. Lantas hadis di atas saya sampaikan pada Muhammad bin Abdullah Al-Thaqafi, dan beliau memberikan tanggapan, aku melihat Abdurrahman ibn Abi Layla bangkit bertumbuh pada bagian depan telapak kakinya. Lalu aku sampaikan pada Atiyah Al-Aufi dan Faqal, maka beliau mengatakan, aku melihat Ibn Umar, Ibn Abbas, Ibn Zubair, Abu Sa'id Al-Khudri, mereka semua bangkit dari dengan bertumbuh pada bagian depan telapak kakinya dalam sholat. Di sini dilihatkan oleh Baihaqi. Baihaqi mengatakan, huwa seperti itu bangkit dari bangkit dengan bertumbuh pada bagian depan telapak kaki itu sahih dari Ibnu Mas'ud. Kata Baihaqi, dan mengikuti sunnah itu yang lebih utama. Dan Ibnu Umar qad bayyana telah menjelaskan dalam riwayat Al-Mughirah Ibn Hakim, bahasanya ana laisa min sunnati shalah, bahasanya itu bukanlah sunnah salat. Namun Ibnu Umar melakukan hal tersebut karena beliau sakit. Atiyah Al-Aufi adalah seorang perawi yang tidak bisa dipakai sebagai hujjah dan dalil. An-Nawawi mengatakan di Al-Majmu' ya, bahasanya bertumpu pada lantai adalah mazhab kami Syafi'iyah. Bertumpu pada lantai ketika bangkit berdiri itu adalah mazhab Syafi'iyah. Hakau diceritakan oleh Ibnu Mundzir dari Ibnu Umar dan Maqhul, Umar bin Abdul Aziz, Al-Qasim ibn Abdurrahman, Malik dan Ahmad. Maka ini yang berpendapat bahasanya bangkit itu bertumpu pada tangan. Bertumpu pada lantai. Itu Syafi'iyah, kemudian Imam Malik, dan di sini katakan juga Imam Ahmad. Kultu, aku katakan, yatullu lahu, yang mendukung ini adalah hadis Malik ibn Huwairits. Bahasanya Nabi SAW jika mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama dan fi sajdah al-ula wa thalithah, pada saat rakaat pertama dan rakaat ketiga yang tidak ada duduk tasahudnya, istawa qa'idan thumma qama, beliau tegak duduk sempurna kemudian berdiri. Walidzalika, dan dia adalah hadis yang sahih. Oleh karena itu al-Imam Syafi'i mengambilnya dan beliau mengatakan, bihadza, dengan hadis ini kami berpendapat, kami perintahkan orang yang mau bangkit dari sujud atau duduk dalam sholat untuk bertumpu pada lantai dengan dua tangannya ma'an sekaligus, ittiba'an li sunnah, dalam rangka mengikuti sunnah. Karena bertumpu pada lantai itu lebih menyerupai ketawaduan dan lebih membantu orang yang sholat untuk melakukan gerakan sholatnya. Wa'ar, dan lebih layak supaya orang yang sholat ini tidak terjungkal. Wa'ayukya min komahu siwahada, dan cara berdiri yang lain selain cara ini karih tuhu, aku membencinya. Sekian kutipan dari Al-Majmu'. Qala Al-Bukhari mengatakan dalam sahihnya dalam riwayat Abu Dzar Al-Harawi, bab bagaimana cara bertumpu pada lantai jika bangkit dari rakaat sebelumnya. Ibnu Hajar mengatakan maksudnya dari rakaat manapun. Dalam riwayat Bukhari versi Al-Mustamli dan Jakash Maihani di sana dikatakan min rakaataini, dari dua rakaat, yaitu rakaat pertama dan rakaat ketiga. Kemudian beliau meriwayatkan hadis Malik ibn Huwairis yang isinya, dan jika Nabi mengangkat kepalanya dari rakaat yang kedua, jalasa beliau duduk, kemudian bertumpu pada lantai baru berdiri. Kata Ibnu Hajar, perkataan di hadis tersebut dari sajadah itu fi riwayatil mazkurah, ini diriwayat dua orang yang telah disebutkan menggunakan kata-kata fi sajadah. Dan dalam sebagian naskah Abu Dzar, kata-katanya adalah minas sajadah, dan dia sama dengan riwayat Al-Ismaili. Ini Bukhari itu punya banyak jalur periwayatan sahih, kitab sahihnya. Ada riwayat Ismaili, ada riwayat Abu Dzar, dan yang lain. Tadi disampaikan sejumlah versi-versinya. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, maksud dari judul ini, maksud dari Imam Bukhari ibn hadis ini, menyebutkan tentang bertumpu pada lantai ketika berdiri dari sujud, atau dari sujud tasahud. Wal isyarat ila raddi ma ruwiya bi khilafi dzalika, dan isyarat pada penolakan terhadap riwayat-riwayat yang tidak seperti itu. Maka dalam riwayat Sa'id bin Mansur dengan sanad yang dhaif dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dengan bertumpu pada bagian depan dua telapak kakinya. Dari Ibnu Mas'ud juga semacam itu dengan sanad yang sahih. Dari Ibrahim An-Nakhai, beliau memakurkan bertumpu pada tangan ketika bangkit. Fainkil, jika ada yang bertanya, tarjama Imam Bukhari membuat judul bab tentang tata cara bertumpu. Walladhi fil hadis, sedangkan yang ada dalam hadis Malik ibn Huairith, isbatul i'timad, cuma menegaskan adanya bertumpu fakot saja. Maka Al-Kirmani memberikan jawaban, bahasanya penjelasan tentang tata cara bangkit disimpulkan dari kata-kata Nabi duduk kemudian bertumpu pada lantai kemudian berdiri. Faka'ana usahakan-akan aroda, beliau menginginkan untuk kaifiyah menjelaskan tata cara bangkit, ayakuma, hendaklah berdiri bersandar, anjulusin, dalam keadaan bersandar bertumpu pada lantai, itu adalah untuk berdiri dari duduk, bukan berdiri dari sujud. Ibnu Rasyid mengatakan, afada fi tarjama alati qabla hadha, di judul bab sebelum ini ditetapkan adanya duduk di rakaat pertama dan yang kedua. Wa fi hadhihi, dan di sini anna dzalika sujuda, bahasa sujud ini adalah sujud, bahasanya duduk ini adalah duduk bersandar pada lantai, bitamakun, dengan kokoh, dengan bukti dibawakannya huruf thumma yang menunjukkan jeda. Wa anna, dan itu bukanlah duduk istifas, duduk orang yang mau segera bangkit. Fa'afada fil ula, maka di yang pertama menunjukkan disyariatkannya hukum, yaitu bertumpu, sedangkan di riwayat kedua terdapat gambaran tentang cara bertumpu. Intaha, sekian perkataan Kirmani, mulakhasan, secara ringkas. Wa fihi syai', namun kata Ibnu Hajar, kalimat penjelasan beliau itu mengganjal. It, karena laukana dzalika al-murad, seandainya itu yang diinginkan, tentu Bukhari mengatakan bagaimanakah Nabi duduk. Lakola, tentu orang akan mengatakan bagaimanakah Nabi duduknya, matalan misalnya. Wakil, dan ada yang menjelaskan, yustafadu, bisa disimpulkan dari kata-kata bersandar pada lantai, bahasanya bersandar itu adalah bertumpu dengan tangan. Karena i'timat itu wazannya ifti'ah dari kata-kata imad, dan imad itu adalah al-itika bertumpu, dan bertumpu itu dengan tangan. Dan diatkan oleh Abdul Razak dari Ibnu Umar, bahasanya beliau yakumu, beliau bangkit ketika mengangkat kepala dari sujud bersandar pada dua tangannya sebelum mengangkat kedua tangannya. Intaha, sekian kutipan. Maka ringkasnya tentang cara bangkit dari sujud menuju berdiri terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan kalau Nabi bertumpu pada bagian depan telapak kakinya. Namun hadisnya semuanya dhaif. Semua hadisnya, riwayatnya dhaif. Kemudian dari sahabat, tadi kita jumpai. Itu yang dari Nabi. Dari sahabat, itu ada sahabat Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud, bangkitnya bertumpu pada bagian depan telapak kaki. Sedangkan Ibnu Umar punya dua riwayat. Punya dua riwayat. Dan di antara kesimpulannya, apa yang tadi kita baca, ya, kalau Syafi'iyah, ya, dan nampaknya demikian juga pendapat Al-Bukhari, ya, bangkit itu bertumpu pada lantai. Dan bertumpu pada lantai itu maknanya adalah dengan tangan. Ya. Maka tadi ada pertanyaan, gimana wong judul babnya tidak menegaskan kalau itu bertumpu dengan lantai. Cuma kaifa ya'tamitu 'alal ardi idza qama minal raq'ati. Maka jawaban yang paling bagus tadi yang terakhir kita baca itu yustamatu minal i'timad, disimpulkan dari kata-kata i'timad. Dan yang i'timad itu dengan tangan. Ya, karena itu adalah wazannya ifti'al dari kata-kata imad yang maknanya bertumpu, dalam ini bertumpu dengan tangan. Maka hadis yang sahih tentang masalah bangkit menuju rakaat berikutnya adalah hadis Malik ibn Huwairith, yang di sana ada kata-kata kalau Nabi ya'tamitu 'alal ardi, bertumpu pada lantai. Dan bertumpu pada lantai itu tentu dengan tangan. Maka ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Apakah bertumpu dengan bagian depan telapak kaki sehingga telapak tangan itu malah menggangi lutut atau paha. Maka ini pendapat Syekh Ibnu Baz. Ya, itu pendapat Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala sebagaimana di matan. Kemudian itu adalah perbuatan sahabat siapa? Ibnu Mas'ud. Dan kemudian pendapat yang kedua bertumpu pada lantai dengan tangan, dan ini adalah madhab Syafi'i dengan berdasarkan hadis Malik ibn Al-Huwairith. Dan sebelumnya adalah pendapat Al-Bukhari. Demikian juga itu pendapat Al-Bukhari. Dan tadi alasannya karena hadis Malik ibn Huwairis ditambah itulah yang lebih serupa dengan ketawaduan. Kemudian yang kedua itulah yang lebih nyaman bagi orang yang sholat. Yang ketiga kemudian lebih aman dari kecelakaan. Lebih aman dari kecelakaan yaitu terjungkal saat menuju berdiri. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Bolehkah gugat cerai karena alasan tidak cinta? Boleh. Boleh, ya, hukumnya diperbolehkan jika memang mentok dah, ya, tidak bisa cinta. Namun kata Umar ketika beliau memberikan nasihat kepada seorang wanita beliau katakan mayoritas rumah tangga tidak dibangun di atas cinta. Kata Umar, jadi ada seorang laki-laki yang di masa Umar bertanya kepada istrinya pakai sumpah, Demi Allah, tolong katakan sejujurnya, apakah engkau cinta padaku? Maka istrinya mengatakan, aku tidak cinta padamu. Maka kemudian itu disampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan Umar mengatakan, memberikan nasihat bahasanya, mayoritas rumah tangga tidak dibangun di atas cinta. Boleh jadi kemudian karena kenapa rumah tangga itu masih utuh, karena anak-anak, karena faktor sosial, malu kalau cerai dan sebagainya, banyak yang demikian. Maka rumah tangga tidak harus karena cinta, kalau bisa dengan karena yang lain, kalau bisa karena yang lain, maka mempertahankannya adalah lebih baik. Meskipun karena kasihan kalau saya gugat cerai, atau kasihan anak-anak dan sebagainya. Bahkan itu bukan hanya problem masa ini, sejak masa Umar pun sudah jadi problem. Jadi kalau memperturuti harus karena cinta, kalau tidak maka bubar rumah tangga, maka angka perceraian akan tinggi. Angka perceraian akan tinggi sekali. Dan itu satu fenomena sosial yang tidak bagus. Oleh karena itu Umar menyampaikan untuk pertahankan rumah tangga. Jangan kemudian karena alasan tidak cinta kemudian rumah tangga dibubarkan, dihancurkan. Beliau katakan mayoritas bait, aktsarul buyut, itu tidak dibangun di atas cinta. Mungkin ada taksi. Ya, ini ada teksnya. Istahlafa rajulun zaujatahu, ada seorang suami bersumpah di depan istrinya, hal tuhibbuhu, apakah sang istri itu betul-betul cinta sama suami. Akhirnya karena pakai sumpah, ya kalau enggak pakai sumpah boleh jadi dia bohong, saya cinta sama suami. Karena suaminya bilang, wallahi, katakan apakah kamu cinta sama aku. Qalat, maka istrinya mengatakan, la, aku tidak cinta padamu. Fabalagha dhalika Umar, lantas hal ini sampai kepada Umar. Faqal, maka Umar menasihati sang istri, antillati tuhadithina zawjaki annaki tubghidinahi. Apakah engkau adalah seorang wanita yang berkata pada suamimu kalau engkau membencinya? Maka sang wanita, sang istri beralasan, innahu ansadani billahi, dia sumpah masalahnya, dia sumpah dengan nama Allah. Fataharajtu, maka aku tidak nyaman jika aku bohong, bilang aku cinta padahal tidak cinta. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, bohonglah sama suamimu, akdhibi, bohong saja sama suamimu. Fa in kanat ihdakunna la tuhibbu ahadan fala tuhaddithuhu. Jika kalian wahai istri enggak cinta sama suami, maka jangan omongkan. Jangan katakan. Dan Umar mengatakan, fa inna aqallal buyutil ladhi yubna 'alal hubbi. Sangat sedikit rumah tangga yang murni dibangun di atas cinta. Jadi utuh itu karena faktor sosial, malu sama orang tua, malu sama tetangga, malu sama teman kantor dan sebagainya. Ada lagi yang karena kasihan kalau digugat cerai nanti dia nelongso, kan? Nanti dia tidak terurus, ya, biarlah. ada yang karena kasihan anak-anak gitu. Maka Umar mengatakan fa inna aqallal buyuti alladhi yubna 'alal hubbi. Jangan jarang di zamannya Umar, zamannya orang baik-baik ini. Ini zamannya Umar, zaman ya masih didominasi kebaikan dan orang-orang baik. Itu jarang-jarang rumah tangga dibangun di atas cinta. Terus gimana cara hidup? Kemudian cara rumah tangga bertahan kalau bukan karena cinta. Kata Umar, wan nasu yata'asharuna bil islam wal ihsani. Kata mau berbuat baik sama orang lain. Karena kasihan saya mau berbuat baik sama suami saya, kasihan sama suaminya. Ya, maka dipertahankanlah rumah tangga. Dan boleh jadi karena kasihan dengan istri, maka dipertahankanlah rumah tangga. Maka orang itu bisa hidup, rumah tangga itu bisa jalan tidak harus dengan cinta, namun dengan al-ihsan. Kasihan dan ingin berbuat baik. Kasihan saja. Dia sangat cinta dengan diriku, sebenarnya aku tidak cinta sama dia. Kasihan dia. Ya sudah, dipertahankan. Hidup tidak harus dengan cinta, kata Umar. Rumah tangga tidak harus berjalan dengan cinta. Bisa jadi berjalan dengan al-ihsan, dengan keinginan untuk berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana pernah kita baca di kajian Sabtu di MPD tentang nikahus salihat. Maka kita jumpai kemudian kalau di sana kasusnya kasus laki-laki. Laki-laki yang tidak sebenarnya tidak cinta dengan istrinya, kan istrinya jelek. Namun dia bertahan jadi sabar dengan itu sampai 20 dan 30 tahun lamanya, sampai istrinya meninggal dunia tanpa dia pernah komentar negatif terhadap istrinya. Padahal dia tidak mencintainya. Istrinya buruk rupa. Rumah tangga bertahan 20 dan atau 30 tahun. Kenapa? Al-ihsan, ingin berbuat baik saja. Ingin berbuat baik. Maka demikian juga kalau itu kisah kalau di kitab Nikahus Salihat, itu kisah laki-laki yang mempertahankan rumah tangga padahal tidak ada cinta, karena semata-mata al-ihsan, berbuat baik. Maka di sini saran Umar, nasihat Umar kepada istri, untuk kemudian mempertahankan rumah tangga semaksimal mungkin, meskipun tidak ada cinta. Karena pertanyaan rumah tangga itu modalnya, bukanlah cinta, bukanlah modal satu-satunya. Orang itu bisa hidup dengan al-ihsan. Ini itu di sini ada mohon saran untuk para istri, para istri yang tidak kunjung bisa mencintai suaminya. Nah, ya, maka sarannya adalah sebagaimana saran Umar kepada para istri. Umar mengatakan, saya bacakan ulang. Akdhibi fa in kana ihtakuna la tuhibbu ahada fala tuhaddithuhu fa inna aqallal buyuti alladhi yubna 'alal hubbi wa nasu yata'asharuna bil islami wal ihsani. Ini diriatkan oleh Al-Khara'iti di kitabnya Masawi'ul Akhlaq. Apakah ada pahala untuk anak yang ikhlas dijodohkan? Ya, maka jika ada sisi-sisi kebaikan di dalamnya, maka tentu ada pahala. Boleh jadi dengan hal itu dia berbuat baik dengan orang tuanya, atau kemudian berbuat baik kepada suaminya atau calon suaminya, maka ada sisi-sisi pahala dari hal itu. Bolehkah suami meminta istri menggunakan pakaian tertentu di depan suami dalam rangka membangkitkan gairah suami? Boleh saja. jika suami membayangkan istri bersama laki-laki lain dengan maksud untuk membangkitkan syahwat dan cemburu, apakah boleh? Namun hanya membayangkan, bukan benar-benar berharap akan terjadi. Khawatir itu nanti terjadi. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, bahasanya angan-angan mukmin adalah doa. Nabi mengatakan angan-angan mukmin adalah doa. Maka Nabi katakan perbanyaklah berangan-angan. Ini berangan-angan istrinya digandeng sesama lelaki yang lain. Nanti bisa-bisa kesungguhan terjadi. Karena dia mengangan-angankannya dan membayangkannya. Sebagian orang saat berjabat tangan melakukan cara bersalaman yang tidak biasa. Saling menggam jari, ibu jari terlebih dahulu baru bersalaman. Cara seperti ini dahulunya dilakukan oleh sebagian orang yang aktif di harokah tertentu. Kini banyak tersebar. Bagaimana kau melakukan jabat tangan semacam ini? Apakah termasuk tasabuh dan tergolong bid'ah? Jika itu memang jadi ciri khas orang-orang tertentu yang itu ketika kita lihat maka kita connect ke sana, dan orang-orang tertentu tersebut orang yang tidaklah layak untuk jadi panutan dan contoh dan teladan, maka kita katakan minimal sebaiknya ditinggalkan. Apakah sholat sunnah yang empat tidak harus membaca tasawuf awal, misalnya sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur? Sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur itu yang afdal dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan boleh 4 rakaat sekaligus dengan namun dengan tasahud awal. Ketika menjadi imam, seorang imam tidak mengamalkan sunnah berbalik badan menghadap jamaah dengan tujuan agar tidak terjadi salaman jabat tangan setelah selesai sholat antara imam dengan jamaah. Benarkah tindakan imam tersebut? Kalau maksudnya cuma sekedar untuk menghindari, maka bisa cara yang lain, yaitu dengan agak lama. Ini agak lama menghadap ke kiblat baru kemudian membalik. Kira-kira ya waktu yang sudah selesai orang pada salaman-salaman. Ini tidak harus kemudian terus-menerus. Apakah dianjurkan angkat tangan setiap kali bangkit menuju rakaat berikutnya? Ya, terdapat anjuran untuk angkat tangan untuk bangkit menuju rakaat yang ketiga. Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang angkat tangannya. Tadi kita baru baca takbir, cara bangkitnya, kemudian cara takbirnya. Bolehkah imam sholat isya tidak menjaharkan suara surat al-fatihah di rakaat 1 dan 2? Jawabannya boleh. Karena jahar itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka makmum tidak perlu ribut. Ya. Makmum tidak perlu ribut. Dia setelah takbir dia baca istiftah, setelah itu kok cuma diam saja, ya dia baca al-fatihah. Dia baca al-fatihah. Imamnya enggak baca ya santai saja. Karena itu hukumnya tidak wajib. Jika tidak boleh, bagaimana cara menegur imam tersebut? Ya tidak boleh dalam artian dia meninggalkan hal yang hukumnya sunnah. Diingatkan dengan ucapan subhanallah. Jika dia tidak ingat, ya sudah, tidak apa-apa, tidak perlu bingung. Inilah susahnya jadi orang yang tidak belajar fikih sholat, tidak tahu mana sunnah dalam sholat, mana ini, semuanya rukun. Nah, dikira semuanya rukun. Ini semuanya rukun. Wah, ini sah tidak ya sholatnya? Ini batal ini sholatnya, ini enggak baca al-fatihahnya, enggak keras. bacaannya sudah keras, malah seperti sholat duhur. Ya, padahal tidak semua kegiatan sholat itu hukumnya rukun. Di antaranya adalah menjaharkan suara Al-Fatihah dan surat di rakaat pertama dan rakaat kedua sholat subuh, demikian juga sholat isya serta sholat maghrib dan isya, hukumnya sunnah. Jika imam tidak melakukannya maka santai saja. Apa dalil membalik badan imam ke hadapan makmum? Ada hadisnya. Ya, dalilnya adalah hadis. Hadisnya ada di antaranya bisa dibaca, yang saya ingat ada di Muntaqal Akhbar karya Majad Ibn Taimiyah. Sehingga di Naulul Autar ada penjelasannya. Karena Naulul Autar adalah syarah Muntaqal Akhbar. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.